Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waqala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa tata'ayyanu anna al-maftuhatu idha hallat fi mahallil fa'il, nahu alam yakfihim anna anzalna aw mahallu na'ibin aw mahallu na'ibil fa'il nahu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin aw mahallal maf'ul nahu la takhafu la takhafu wa la takhafuna annakum ashraqtum billah aw mahallal mubtada nahu wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah aw dakhala 'alayha harfu jar dzalika bi anna allaha huwal haqq. Naam. Baik. Kata musannif di sini dan mesti ditentukan haruslah anna dengan difathahkan bukan inna. Kapan itu anna itu? Mesti anna idza hallat fi mahallil fa'il. Apabila dia menempati posisi fa'il. Ingat ya, yang namanya anna harfu nasbin wa taukidin. Dia harfu nasab, nanti dia mentakwil masdar. Ya. Dia mahalla fa'il. Lihat, awalam yakfihim. Ini yakfi, kafa yakfi, ini belum punya fa'il nih. Anna anzalna. Ya, apakah tidak mencukupkan mereka? Apa mencukupkan mereka? Apa yang mencukupkan fa'ilnya? Yaitu kami menurunkan. Ya, hujan pada mereka. Ya. Awalam yakfihim. Awalam. Hamzahnya itu lil istifham. Ya, lit taubihi untuk mencelak mereka. Taib. Awalam. Wawnya waw atifah, lam harfu nafyin wa jazmin. Yakfi tentunya fi'il mudhari majzum bi lam. Taib. Fa'ilnya belum ada. Taib. Tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah yaitu ya. Kafa yakfi. Yakfihim haknya maf'ulun bih. Taib. Adapun mim alamatul jama' ya. Anna itu kan idgham antara anna dan ismunya, isim anna. Anna nahnu gitu. Anna itu anna dan isimnya. Taib. Anzalna fi'lun wa fa'il khabar dari anna. Ya, khabar ghairu mufrad dari anna. Nah, mana fa'il dari yakfihim? Wal masdaru al muawwalu fa'ilun yakfi. Masdar yang ditakwil dari anna anzalna, ya, anna anzalna itulah fa'il dari yakfi. Wa taqdiru takdirnya awalam yakfihim inzaluna. Awalam yakfihim inzaluna. Apakah tidak mencukupkan mereka? Kami menurunkan hujan untuk mereka. Ya. Tabarakallahu fik. Ini mudah nih insyaallah. Ya. Sama kayak misalkan Ana mengatakan begini. Ya. Mana spidol ini? Ya. A'jaba ni. Ni a'jaba. Fi'lun. Tambah apa? Maf'ulun bih. Mana maf'ulun bihnya? Ya, adapun nunnya apa nunnya ni? Nunnya apa? Wikoya. Baik. A'jaba ni. Annaka. Qa'imun. Lihat, annaka qa'imun. Mentawil masdar berarti. Berarti a'jabani. Qiyamuka. Fa'il masdar muawwal dari annaka qa'imun. Itu fa'ilun takdirnya itu qiyamuka annaka qaimun qiyamuka. A'jabani qiyamuka. Wadih? Jelas? Nah, kemudian kata beliau mahallil naibil fa'il. Pada posisi naibil fa'il. Lihat ayat qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok dari kalangan jin mendengarkan. Ya, mendengarkan. Qul itu fi'il amr, fa'il tentu dhamir mustatir fi wujuban taqdiru anta. Uhiya fi'ilun madin mughayyiru sighah atau bina lil majhul. Ya. Nah, naibul fa'ilnya belum ada nih. Ya. Naibul fa'ilnya. Adapun ilayya jar majrur muta'alliq dengan uhiya. Annahu, annahu, anna dan isimnya. Istama'a nafarun, istama'a fi'ilun madi nafarun fa'il dari istama'a. Ya, minal jin jar majrur muta'alliq dengan apa? Dengan mahdzuf na'at dari nafarun. Ya. Taib. Wal masdar muawwal naibu fa'ilin. Takdir qul uhiya ilayya istama'a yastami'u apa? Istima' masdarnya. Qul uhiya ilayya istima'u nafarun minal jin. Gitu. Ya, nafarun minal jin. Ya. Taib barakallahu fikum. Atau nafarun min istima'u nafarin ya. Mudah pun nilai, afwan. Nah. Nah, yang ketiga maf'ul yang paling banyak ini. Wala takhafuna annakum asyraktum. Lihat, takhafun itu fi'il fa'il. Ya. Lainnya nafiyah takhafun fi'ilun ya. Fa'il, fa'il waw jamaah. Nah, mana maf'ulnya? Lihat. Annakum, anna, annakum, anna dan isimnya. Asyraktum fi'il fa'il di khobar anna. Billah jar majrur muta'alliq dengan asyraktum. Nah, masdar mu'awwal maf'ulun bih dari takhafun. Takdirnya apa? Wala takhafuna ya. Asyraka yusyriku isyrak. Berarti wala takhafuna isyrakakum. Isyraka maf'ulun bih. Billah. Baik. Aw mahalul mubtada atau menempati posisi mubtada. Ya, nahu wa min ayatihi annaka taral ardo khashi'ah. Ya. Wa min ayatihi jar majrur. Dia muta'alliq dengan khobar muqaddam, ya. Dengan khobar muqaddam. Annaka, anna dan isimnya. Taral ardo, taro fi'lun madin. Ya. Marfu. Ya, fa'ilnya anta al ardo maf'ulun bi khashi'ah hal. Ya. Hal in kanat ar-ru'yatu basoriyatan. Kalau ru'yahnya itu dilihat dengan mata. Ya. Kalau dilihat dengan mata. Kalau ya. Kalau dilihat dengan mata berarti ro'ayaro cuma memuta'adikan satu maf'ul. Karena yang namanya af'al hissiyah mendengar, mencium, melihat, meraba cuma memaf'ulkan satu maf'ul. Tapi kalau af'alul qulub ya, dia temannya dhanna, kan itu af'al qulub semua. Temannya dhanna baru memaf'ulkan dua maf'ul. Itu bedanya. Ro'ayaro kalau dia melihat dengan mata maf'ulnya satu. Kalau melihat dengan mata hati maf'ulnya dua. Ya. Berarti kalau itu memandang ya, kalau bahasa kita. Nah, wa maf'ulun tsanin in kanat qalbiyatan. Ya. Nah, itu juga khasyi'ah bisa jadi maf'ul tsani kalau ro'ayaronya itu ya adalah qalbiyah temannya dhanna. Nah, itu bukan yang jadi topik kita. Topik kita adalah wal masdarul muawwalu mubtada'un muakhkharun. Ya, masdar dari annaka. Takdirnya apa? Wa min ayatihi ru'yatuka al-ardha khashi'ah. Nah, ru'ayara masdarnya adalah ru'yah. Aw dakhala 'alaiha harfu jar atau kemasukan harfu jar. Dzalika bi annallahu wal haq. Nah, jangan bi inna, enggak bisa. Bi anna. Bi annallaha wal haq. Ya, takdirnya nanti ya, dzalika bi kaunillahi wal haqq. Nah, itu takdirnya. Ya. Baik, dzalika bi kaunillahi wal haqq. Baik. Nah, kita baca syarahnya di situ. Dan mulai gampang dimengerti. Jadi kesimpulannya wajib fathah anna pada anna itu di mana aja? Ya, idza halat mahalal fa'il. Au mahalal naibil fa'il, au mahal maf'ul, au mahal mubtada, au dakhala 'alaiha harfu jar. Ya. Au dakhala 'alaiha harfu jar. Taib barakallahu fiik. Nah, kalau wajibnya kasrah inna di mana? Ya. Filip tidak. Terus apa? Ba'dala al-istiftahiyah. Atau apa lagi? Ba'da haisu. Terus apa lagi? Nah, ba'dal haisu itu fihi nadhar ya. Boleh. Boleh fathah, boleh kasrah yang rajih berdasarkan keterangan Asy-Syarih. Ya, ba'dal qasam. Kemudian apa lagi? Ba'dal qaul. Ya, kemudian apa lagi? Idza dakhalat lam. Lam apa? Lamul ibtida atau disebut lam muzahlaqah fi khabariha. Ya. Baik, naam. Qala Asy-Syarih. Dibaca keterangan dari pensyarah di sini. Topik-topik, baca topik. Bismillah. Tsumma qala Asy-Syarih rahimallahu taala qawluhu وتتعين أن المفتوحة إلى آخر أي يجب فتح حمزة أن في كل موضع حلت في محل المفرد بأن قدرت بالمصدر الذي يسد مسدها ومسد مفعولها وذلك معموليها وذلك في مواضع ذكر في مواضع في مواضع dzakarul musannifu minha khamsata aidan khamsatan aidan al awwalu idza halat mahalal fa'ili kamithalil musannifi wa nahwu a'jabani annaka mujtahidun. Nah, berarti ini takdirnya apa nih? A'jabani ijtihaduka. Terus wa taqdirul masdarul muawwalu wa taqdirul masdari wa taqdirul masdaril muawwali inzaluna wa ijtihaduka birraf'i li anna alfa'ila wa kadha ma ba'dahu la yakunu illa mufradan wa taqdiruhu fi na'ibil fa'ili istima'u nafarin birraf'i wa taqdiruhu fil maf'uli israkakum bin nasbi wa taqdiru fil mubtada'i ru'yatuka bir raf'i wa taqdiru fil majruri dhalika bi kaunillahi huwal haqqo bi jarri kauni. Baik. Ya. Kata pensyarah di sini wajib fathah hamzah. Ya, benar jadi anna pada setiap tempat yang dia menempati posisi mufrad bi an qudirat bil masdar, yaitu dengan ditakdirkan nanti dia dengan masdar ya yang nanti dia menutupinya dan menutupi kedua ma'mulnya, menutupi si anna dan menutupi kedua ma'mul dari anna, yaitu si isim anna dan khobar anna. Wadhalika fi mawadi'a, itu di berbagai tempat yang disebutkan oleh musannif khamsatan, di antaranya ada lima. Sebenarnya ada lagi ya, namun di buku-buku yang lanjutan nanti. Yang pertama, apabila dia menempati mahal fa'il, posisi fa'il. Semisal contoh musannif atau contoh ajabani annaka mujtahidun. Berarti ajabani ijtihaduka. Takdirnya masdar muawwal kalau yang di ayat inzaluna. Kalau yang ini ajabani annaka mujtahidun ijtihaduka birafa. Ya, karena dia fa'il. Li annal fa'il wa kadha ma ba'dahu. Ya, demikian yang setelahnya itu naibul fa'il. Alhamdulillah. Ya. Ya. Demikian pula yang setelahnya naibul fa'il. Ya. Apalagi mubtada? Apalagi yang terletak setelah huruf jar? La yakunu ila mufradan. Dia tidaklah kecuali dalam bentuk mufrad. Nah. Wa taqdir fi naibil fa'il istima'u nafarin bi rafa. Ya. Kenapa Fikri ada jadwal khatib? Kira jadwal khitbah. Heh. Belum saatnya. Waalaikumsalam. Wa taqdir fil maf'ul isyrakakum binasab. Ini yang maf'ul yang paling banyak ya. Ya, paling banyak. Misalkan saya mengatakan begini. Masya Allah manto, sami itu annaka mustahidun. Sami itu annaka mustahidun. Ini maf'ul nih, berarti apa takdirnya? Hah? Apa? Sami itu annaka, sami itu maf'ul belum ada kan? Annaka mustahidun berarti gimana? Boleh gini, sami itu kaunaka mustahidan. Nah. Kaunaka mustahidan. Begitu. Kalau takdirnya sami itu istihadaka enggak nyambung. Hah? Enggak nyambung. Jadi disesuaikan ya. Disesuaikan, jangan dilihat oh ada isim fa'il nih berarti nih, berarti bisa ditasrif ke masdarnya. Nah. Baik. Wa taqdiru fil mubtada ru'yatuka bi rafa. Ya, wa min ayati an ru'yatuka gitu. Ya, ru'yatuka al-ardha khashi'ah. Ya. Baik. Wa taqdiruhu fil majrur dzalika bikaunillahi wal haq. Itu yang dzalika bi annallaha wal haq. Naam. Itu pada kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ah itu. Berarti itu apa? Halat lahu, halat mahal apa itu? Mahal maf'ul. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah gitu kan? Nah, berarti dia maf'ul. Asyhadu syahida yasyhadu butuh maf'ul. Saya bersaksi berarti gimana? Anna Muhammadan berarti asyhadu kauna Muhammadin rasula khobar kaun. Rasul. Kan jadi nanti makmul dari anna itu udah ketutup. Ya, makanya kata beliau tadi ya suddu masaddaha wa masadda ma'mulaiha. Udah habis. Si anna sendiri udah kelar, makmulnya udah kelar ketika dia ditakwil ke masdar. Paham enggak di sini? Kalimat ya suddu masaddaha wa masadda ma'mulaiha. Ngerti di sini? Ya, berarti sudah selesai itu. Si anna dan isim khobarnya udah habis ketika dia ditakwil ke masdar. Ya, makanya pada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Rasulullah kan khobar anna. Ya. Muhammadan isimnya. Ananya juga ada kan ketika ditakwil masdar selesai. Asyhadu kauna Muhammadin jadi apa? Mudafun ilai. Sekaligus isim dari kaun. Rasulah khobar dari kaun, bukan hilang berarti. Nah, masdar itulah yang nanti ketika sudah ditawil masdar alladhi yasuddu masaddaha wa masadda ma'mulaiha. Itu maksudnya begitu. Ya. Ngerti gak sini? Paham? Nah. Ada yang belum paham sini? Sakit dia belum paham. Ngerti mantok kan? Jadi kalau maf'ul itu dia ditawilnya dikasih kaun saja. Tergantung. Misalkan dia punya bentuknya isim fa'il, cocok enggak kayak tadi nih? A'jabani annaka qa'imun. Ini kan belum punya fa'il ya. Ya. A'jabani qiyamuka, pas. Kalau saya takdirkan a'jabani butuh apa ini? Fa'il. Kaunuka qa'iman juga boleh. Ya, juga boleh. Ajabani kaunuka qa'iman juga bisa. Tapi kalau cocok ajabani qiyamuka itu lebih bagus. Ya, dilihat. Jadi jangan terbatas kalau ada oh ini isim fa'il, berarti kita bisa tasrif ke masdar ini yang cocok. Enggak. Dilihat dulu. Ya, paham enggak sini? Tapi kalau dia bersambung dengan harfu jar, kebanyakan dengan kaun. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Itu yang nasyaduan Muhammad. Kauna Muhammadin. Hah? Iya. Di, maka diselaraskan. Diselaraskannya. Selain kauna, ada lagi, Ustaz? Ya, hasola juga bisa. Berarti tak masdar dari hasola. Ya. Hasola ya suluh husul. Ya. Ya. Taib. Kalau itu marang sendiri atau? Loh enggak. Bukan, dia kan misalkan nih, antum khobarnya ghairu mufrad dalam bentuk sibul jumlah khobar mubtada. Antum katakan Zaidun fiddari. Ya enggak? Zaidun fiddari. Nah, kita takdirkan sebenarnya fiddari itu bukan khobar. Fiddari itu bukan khobar sebenarnya. Dia jar majrur muta'alliq dengan khobar mahdzuf. Takdirnya boleh. Boleh jumlah ismiyah, boleh filiyah. Berarti kalau jumlah filiyah, Zaidun mustaqirun fil fasli. Taib. Atau filiyah, Zaidun istaqarra fil fasli. Itu kalau pakai wazan istaqarra. Nanti kita bahas maknanya. Zaidun kainun. Zaidun kainun fil fasli. Nah, sekarang maknanya apa? Zaidun kainun fil fasli. Kan Zaidun fil fasli, apa yang antum inginkan dari maknanya? Zaid berada di kelas. Zaidun kainun fil fasl kadzalik, sama maknanya. Zaid berada di kelas. Nah, kaun maknanya kayak begitu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu kauna Muhammadin Rasulullah, aku bersaksi keberadaan Muhammad sebagai Rasulullah, status Muhammad sebagai Rasulullah. Begitu nerjemahinnya. Kalau istaqarra gimana? Kalau istaqarra itu dia lebih pada menempati halla mahal. Ya. Mustaqir itu dia berada di situ. Kalau asyhadu anna Muhammad Rasulullah ditakdirkan ke istaqarah, enggak layak. Kalau istaqarah yastaqir itu kayak dzarfiyah, fil fasli, fiddar, kayak gitu. Ngerti enggak? Fil fasli, fiddar. Nah, itu kalau istaqarah yastaqir. Ya, mustaqir isim fa'ilnya, yaitu kalau dia dzarfiyah, berada di sebuah tempat. Kan kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah enggak cocok pakai istiqrar. Istiqrar yastaqiru apa masdarnya? Istiqrar. Enggak cocok. Asyhadu anna Muhammadar Rasul, asyhadu istiqrar Muhammadin, enggak layak. Nah, jadi diselaraskan. Jadi takdirnya itu macam-macam. Ada hasola yahsulu, ya. Husul gitu kan. Baik. Wa yajuzu al-amran. Nah, ini sekarang kaidah ketiga. Boleh fathah, boleh kasrah, inna dan anna. Berarti ini ditambahkan ya ba'da haisu, karena kemarin ba'da haisu yang dimasukkan oleh musannif wajib kasrah, ternyata kata asy-syarih enggak. Ya, boleh fathah, boleh kasrah, boleh anna, boleh inna. Ba'da haisu. Ya, setelah isim setelah apa? Haisu. Ini udah mulai sulit ya. Sebenarnya kalau kita ngerti nih dasar-dasar di Ajurumiyah, di Mumti, ini mudah. Kalau kita ngerti. Kan kayak tadi tuh. Kok bisa ada kaun? Itu kan di Ajurumiyah kan? Ada gambaran. Nah. Maka memang buku ini bukan dasar. Nah. Ya, dia mesti setelah Al-Ajur. Untuk takdir kaun sama usul itu tergantung apa yang kita lihat. Ya, maknanya. Cocok, cocok enggak? Kayak gini nih. Ini dua-duanya cocok. A'jabani annaka qa'imun, a'jabani qiyamuka atau qaunuka bisa. Tapi kalau dzalika bi annallahu wal haq, dzalika ya, cocoknya apa? Ada enggak bisa ditakwilkan enggak di sini masdar? Hah? Ada enggak? Enggak ada. Berarti bi qaunillah. Bi kaunillahi huwa al-haqqa. Kalau setelah anna itu isim maf'ul, itu apa namanya? Hah? Takdirnya pakai kaun apa maksudnya? Tergantung. Ya, tergantung. Kayak tadi kalau di ayat tadi apa? Yang dibacakan oleh musannif. Wala takhafu annakum asyraktum. Nah, di sini ada masdar yang bisa diambil dari asyraka yusyriku, isyrakan. Ya, sekarang saya begini. Ya, apa namanya? Misalkan saya katakan sami'tu annaka maridun ya bil qabla al-usbu'. Saya mendengar Anda sakit pekan kemarin. Sami'tu annaka maridun qabla usbu'. Ya. Masdarnya apa? Berarti marad, ya. Sami'tu maradaka. Boleh atau sami'tu kaunaka maridon qablal usbu. Boleh. Ya. Boleh dua begitu. Ya. Tinggal mencocok-cocokin aja. Cocok-cocokin aja. Cocok. Bukan cok gali cok, tapi memang mesti pas. Kaunaka itu maksudnya ada. Apa? Kauna, ya maf'ul. Loh, khobar kaun. Khobar kaun. Hah? Loh, kan tadi udah dijelasin ini. Ketika sudah ditakwil di... Wah. Yang namanya kana, segala mustaknya itu beramal. Kana yakunu kun, kainun, kaunan, beramal. Ya, yang enggak pernah kedengaran amalnya itu isim maf'ulnya, makunu. Enggak kedengaran. Ya. Mungkin itu nanti naibul fa'il kali. Ya. Naibul fa'il kalau punya ma'mul. Isim, isim dia kan enggak bukan fi'il ya. Bukan fi'il nakif, bukan fi'il tam, fi'il nakis. Taib. Apalagi yang mau ditanya? Apa? Dulu ya. Nampak arti dulu ya. Oh iyalah. Ah. Baik, kita masuk sekarang ya juz al-amran. Boleh dua ini sekarang, boleh inna, boleh anna. Ya. Ba'da fa'il jaza, setelah fa' jaza. Ya. Taib, man amila minkum su'an ila qawli fa innahu fa'annahu, seandainya di luar Quran kita katakan fa'innahu. Nah, ini di Al-Quran fa'annahu ghafurur rahim. Ya. Man amila minkum su'an. Nah. Ini yang kita sebut juga dengan fa' apa itu? Fa' rabithah atau fa' waqi'ah fi jawabi syart. Nah. Man-nya man syartiyah, amilanya itu fi'il syart. Ya, minkum su'an, su'an maf'ul dari amila. Fa waqi'ah fi jawabi syart, ya, maka boleh anna atau inna, ya. Taib, misalkan kita katakan begini, ya, man hadara al jumu'ah mubakiran, siapa yang datang ke tempat sholat Jumat lebih awal, ya, fa innahu, ya. Atau fa ajruhu aksar. Boleh juga ya, fa eko fa ajruhu, inanya mana? Fa inna ajruhu atau fa anna ajruhu aksar. Boleh fa inna atau fa anna. Paham enggak sini? Ya. Baik. Yang kedua, asani ba'da idza al fujaiyati. Setelah idza fujaiyah. Ya, idza fujaiyah. Setiba, tiba-tiba gitu. Kharajtu fa idza inna Zaidan qaimun. Boleh juga fa idza anna Zaidan qaimun. Aku keluar, tiba-tiba Zaid berdiri. Tiba-tiba Zaid berdiri. Ya. Iya. Ya, namun kalau di i'rab fa-nya itu fa atifah. Ya, idanya itu bukan zorfiyah. Idanya itu harfu fuja'atin. Harfu fuja'atin. Ini ala sahih. Ya, harfu fuja'ah. Jadi kita maknanya tiba-tiba. Ya, kharajtu fa'idha zaidun qa'imun. Fa'idha inna zaidan atau fa'idha anna zaidan qa'imun. Boleh dua. Wa kadha idha waqa'at fi mawdi'i ta'lil. Ya. Demikian pula apabila dia terletak di tempat ta'lil. Ya. Tempat ta'lil nahu. Nadu'uhu innahu Ya, kalau di luar Al-Qur'an annahu. Ya. Ta'lil itu apa namanya? Alasannya. Kami menyerunya an innahu huwal barrur rahim. Kenapa kami berdoa kepadanya? Karena dia al-barru ar-rahim. Rabb yang maha baik, maha penyayang. Ya, labbaika. Kami labbaik, kami sambut seruanmu ya Allah. Ya. Kenapa? Innal hamda wa ni'mata laka. Boleh juga annal hamda wa ni'mata laka. Karena pujian dan nikmat untukmu. Ta'lil ya, karena engkau begitu. Baik. Udah jam 10, saya yang bacain syarahnya biar cepat. Wa qawluhu wa yajuz al-amrani ila akhir. Ila akhir. Ayajuz kasru hamzati inna. Boleh. Di kasra hamzah inna. Wa fathiha. Boleh juga. Wa yajuz kasru hamzati inna wa fathuha. Boleh kasra, boleh fathah. Fi kulli maudi'in. Pada setiap tempat. Yasruhu fihi i'tibarul mufrad. Di setiap tempat yang layak di situ bisa dianggap itu mufrad wa tibarul jumlah. Bisa di situ ditempatkan jumlah atau mufrad. Ya. Kalau yang wajib mufrad kan itu pada wajib apa kemarin? Ya. Anna kan? Anna dan inna. Taib. Wa dzalika fi mawadi'ah. Ini di beberapa tempat zakara al-musannifu minha salasatan. Musannif menyebutkannya di antaranya ya. Lihat, kata beliau minha diantaranya. Ini indikasi berarti sebenarnya lebih dari itu. Ada tiga. Al-awal ba'da fa'il jaza. Setelah fa' jaza. Ay ba'da fa' al-waqi'ah fil jawab. Setelah fa' yang terletak sebagai jawab syart. Kamisalil musannif fa'innahu ja'a bil wajhain. Boleh didatang dengan dua bacaan. Qara'a bil fathah asimun. Imam Asim membacanya dengan fathah. Wa ibnu Amirin, Ibnu Amir membacanya fa annahu wa qara'a al-Baqun bil kasri. Sedangkan para qurra yang lain, al-Baqun yang lainnya, para imam-imam qurra yang lainnya membacanya dengan fa innahu ya, dengan kasra. Ya, tadi kayak tadi kita katakan man hadara al-jumu'ata mubakkiran fa annahu fa innahu ya. Maka dia maghfurun, misalkan begitu. Ya, fa innahu maghfurun, fa innahu ya, marhumun, fa innahu yughfar gitu dan seterusnya. Ya. Paham enggak sini? Ya, man zara baita manto. Siapa yang mengunjungi rumah manto? Ya. Fa innahu gitu. Diapain manto? Oh, ziarah ke rumah antum. Ya, madrubun. Ya, dimuliakan. Yukromu. Ya. Mukromun. Ya. Bukan madrubun ya. Manzaro baita manto. Ya. Sobahan. Siapa yang mengunjungi rumah manto pagi hari. Fa'innahu. Fa'annahu. Madrubun. Kalau pagi hari. Ganggu soalnya. Ganggu. Manzaro baita manto. Ya. Masaan. Baru. Fa'innahu. Madrubun juga. Parah dia. Parah dia. Kembalikannya kalau ini. Mukromon ya. Dah. Wal fathu ala ja'li anna. Nah kalau kita fathahkan fa annahu ya. Itu dengan menjadikan anna wasilatiha. Anna dan silahnya masdaron sebagai masdar mub ya sebagai masdaron ya mubtadaan sebagai mubtada wa khabaruhu khabaruhu mahdhufun khabarnya mana mahdhuf takdirnya ya kan tadi kalau pakai anna fa annahu ghafurun ya ghafara yaghfuru apa masdarnya ghufran. Fal gufronu jaza'uhu. Namanya kan fa jaza' begitu kan. Ya, fa jaza'. Fal gufronu jaza'uhu. Berarti kalau tadi man zara baita manta sabahan fa annahu majrubun. Berarti fa dorbu jaza'uhu. fadharbu jazauhu mubtada. Ah, khabaran li mubtada'in mahdhufin, atau kita bisa katakan juga dia khabar. Mana mubtada' mahdhuf? Terbalik, fa jazauhu al-ghufranu. Oh tadi fa jazauhu ad-darbuhu, kalau ke rumah mantau pagi hari. Ya. Wal kasru ala ja'li. Nah, sekarang kalau fa'inna. Fa'inna ala ja'li ma ba'da fa'il jazak jumlatan. Yaitu dengan kita menjadikan yang terletak setelah fa' jazak sebagai jumlatan tamatan, jumlah yang sempurna. Berarti ya, tadi ayatnya apa? Man amila minkum su'an fa'innahu ghafurun rahim. Berarti fahuwa ghafurun rahimun. Innahunya udah jadi jumlah aja. Jadi huwa, biar dia jadi jumlah. Ya, dia jadi mubtada. Wal kasru, kalau setelah fa waqi'ah dia jawab syart, berarti gimana? Ahsanu. Ya, lebih bagus daripada fa annahu. Li annahu la yahtaju ila taqdirin, karena enggak butuh pada takdir. Nah, ini kaidah. Kalau memang dia simple, udah bisa diganti seperti itu, ya udah kita jadikan seperti itu aja. Jangan cari i'rab yang lain yang konsekuensinya ada takdir. Ya. Wal maudi usani. Oh, panjang ini. Ya, maudi usani. Ba'da idza al-fujaiyah. Ya. Cukup dulu kali ya. Udah pada puyeng kayaknya deh. Iya. Hah? Ngebul kayaknya. Sampai sini dulu ya. Tadi banyak pertanyaan di wajib fathah. Ya, fathah anna kayaknya yang ribet. Wajib kasroh inna kayaknya kemarin pertanyaannya dikit. Wajib fathah puyeng. Nah. Pih, ngerti enggak? Nah. Ayo diapalin ya. Wajib fathah, wajib kasroh, boleh jawaz amrain. Nah, diapalin itu. Taib subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.